Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Adha'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Masih pada pasal bahwasannya setiap hamba hendaknya dia menghadirkan di depan mata dia hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa, ya. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dosa dia, ya. Bahwasannya perbuatan dosa akan mengakibatkan hamba tersebut berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berhenti, ya, tidak berani melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih pada hukuman kehidupan yang sempit, ya, keluar dari siratal mustaqim bagi orang yang melanggar, melakukan dosa, orang yang berbuat maksiat. Dan penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala tentang qalbun salim, hati yang selamat. Baik, kita ulang kembali. Qala rahimahullahu ta'ala wa la tatimmu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khasyati khamsati asya. Dan tidaklah sempurna keselamatan hati seseorang secara mutlak sampai hati tersebut selamat dari lima perkara. Qala min syirkin yunakidu tauhid wa bid'atin tukhalifus sunnah wa syahwatin tukhaliful amr wa ghaflatin tunakitu dzikr wa hawan yunakitu tajrida wal ikhlas. Hati seseorang itu tidak akan disebut, tidak akan mencapai derajat salim sampai bersih, selamat dari lima perkara. Yang pertama, selamat dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, yang merusak tauhid, wa bid'atin tukhalifus sunnah, dan hati seseorang yang selamat dari kebid'ahan, bid'ah dalam perkara akidah, keyakinan, dalam perkara ibadah, ya, selamat seluruhnya, maka dia berada di atas sunnah. Kalau syahwatin tukhaliful amr, demikian pula hati seseorang yang selamat dari belenggu syahwat, yang syahwat seseorang itu menyeret orang tersebut dari menyelisih perintah, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala karena sebab syahwat dia, karena lebih mementingkan hawa nafsunya, ya. Maka hati yang selamat, selamat dari belenggu syahwat ini, ya. Syahwatnya dia kekang, syahwatnya dia tundukkan, ya. Qala ghaflatin tunakitu dzikr. Demikian pula hati yang selamat dari sikap lalai, ghaflah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan perbuatannya, ya. Maka dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dia berzikir, ya, dengan perbuatannya senantiasa dia berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk zikir, ya. Baik, selamat hati dia dari kelalaian. Wa hawan yunakitu tajrid wal ikhlas. Kemudian yang kelima, hati yang selamat dari hawa nafsu, hawa-hawa yang bertentangan dengan pemurnian, dan keikhlasan, ya. Murni tujuan dia hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada motivasi-motivasi yang lain selain apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan-keinginan lain kecuali apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini 5 perkara. Hati yang selamat itu terselamat dari kelimanya. Wa hadhil khamsatu hujubun 'anillah wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsirah. Tatadammanu afrodan la tanhasir. Maka 5 perkara ini, 5 jenis ini, ya, semuanya merupakan penghalang-penghalang dari Allah Subhanahu wa taala, menghalangi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kesirikan, kebid'ahan, hawa nafsu, syahwat, kelalaian, semuanya menghalangi hamba dari Rabb-nya Subhanahu wa taala. Dan dari masing-masing 5 perkara ini terdapat banyak macam, ya, syirik. Di dalamnya terdapat berbagai macam syirik, ya, berbagai bentuk kesyirikan, ya, yang tidak terbatas jumlahnya, sangat banyak, ya. Baik, demikian pula bid'ah, kebid'ahan juga sangat banyak sekali, ya. Bid'ah yang tahunan, bulanan, yang harian, setiap hari, terkait dengan akidah dia, terkait dengan ibadah dia, sangat banyak, tidak terbatas. Ini menunjukkan apa? Penghalang hamba, penghalang seseorang kepada Rabb-nya itu sangat banyak sekali, ya. Sangat beraneka ragam. Karena sebab itu, qala rahimallahu wa lidzalika saddat hajatul abdi bal daruratuhu ila an yas'alallaha an yahdiyahu siratal mustaqim. Falaisal abdu ahwaja minhu ila hadhihi ta'wah. Walaisa syai'un anfa'alahu minha. Oleh karena sebab itu tadi, banyaknya penghalang yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala, penghalang-penghalang yang sangat banyak, maka sangat butuh, sangat besar kebutuhan seorang hamba, bahkan kebutuhan yang daruri, ya, kebutuhan yang sangat darurat seorang hamba itu untuk memohon kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, ya. Supaya dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus, ya. Karena banyaknya penghalang tadi, banyaknya perkara-perkara yang menghadang seorang hamba dari Rabb-nya, maka tidak ada kebutuhan seorang hamba yang lebih besar dibandingkan dengan memohon petunjuk kepada Siratal Mustaqim. Tidak ada kebutuhan yang lebih besar pada seorang hamba dibandingkan kebutuhan dia memohon petunjuk kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Demikian pula, tidak ada suatu perkara yang lebih bermanfaat untuk seorang hamba dibandingkan dengan memohon siratal mustaqim, memohon ditunjukkan kepada siratal mustaqim. Baik, kemudian keadaan seorang hamba dengan siratal mustaqim, ya. Keadaan manusia dengan siratal mustaqim. Qala fa inna siratal mustaqima tatadammanu uluman wa iradatin wa a'malan wa turukan zahiratan wa batinatan tajri alaihi kulla waqt. Maka sesungguhnya siratal mustaqim itu mengandung ilmu-ilmu, pengetahuan, pemahaman, ya. Iradat, keinginan-keinginan, akmal, amalan-amalan anggota tubuh, amalan hati, amalan lisan, turukan, meninggalkan, menjauhi perbuatan-perbuatan tertentu, maka itu masuk ke dalam siratal mustaqim. Ada ilmunya, ada kehendaknya, ada amalannya, ada meninggalkan, baik secara zahir maupun secara batin, yang berlaku pada setiap saat, pada setiap waktu. Ya. Suatu saat butuh ilmu untuk berada di siratal mustaqim. Suatu saat butuh amalan. Suatu saat butuh dia meninggalkan sesuatu supaya berada di atas siratal mustaqim. Taib. Qala fatafasilu siratil mustaqim qad ya'lamuhal abdu wa qad la ya'lamuha. Taib. Maka keadaan pertama seorang hamba dengan siratal mustaqim itu, terkadang seorang hamba itu mengetahui rincian, ya, tafsil daripada siratal mustaqim, perkara-perkara rinci tentang siratal mustaqim. Dia mengilmuinya, dia memahaminya. Waqad la ya'lamuha. Kemungkinan kedua, hamba itu tidak punya ilmu tentang siratal mustaqim, tidak tahu apa itu siratal mustaqim. Wa qad yakunu ma ya'lamu aktsar mimma ya'lamu. Dan terkadang apa yang dia ketahui itu hanya sebagian, yang tidak dia ketahui tentang siratal mustaqim jauh lebih banyak. Baik, ini dari sisi seorang hamba berilmu tentang siratal mustaqim, imma mengetahui, imma yang kedua, tidak mengetahui sama sekali. Imma yang ketiga, mengetahui sebagiannya, yang tidak dia ketahui lebih banyak. Qala wa ma ya'lamuhu qad yaqdiru alaihi wa qad la yaqdir alaihi. Wa huwa siratul mustaqim wa in ajiza'an. Kemudian, dari siratul mustaqim itu yang dia ketahui, yang sudah dia ilmui, ini jalan yang lurus, ini jalannya orang-orang yang beriman, ini jalannya yang Allah ridhoi. Ya. Terkadang dia mampu, punya kemampuan, ya, punya kudroh untuk melakukannya, bisa melakukannya, tetapi terkadang ada kemungkinan kedua, orang-orang tidak punya kemampuan, dia tahu ini siratal mustaqim, tapi dia tidak punya kemampuan, tidak punya kudroh. Ya. Dan itu adalah siratal mustaqim. Taib. Sedangkan orang yang mengetahui, kemudian punya kemampuan tentang siratal mustaqim, qala wa ma yaqdiru alaihi qad turiduhu nafsahu wa qad la turiduh. Kasalan wa tahawunan wal qiyami mani'in wa ghairi dhalik. Ya. Kemudian, yang dia ketahui itu siratal mustaqim, kemudian dia punya kemampuan untuk melakukannya, untuk mengamalkannya, itu mungkin yang pertama dia punya kemauan, ya, kemampuan dari fisiknya, jasadnya kuat, ya, kemudian juga punya kemauan, ya, himmahnya juga kuat, ya, kemauannya kuat. Ya, sudah terkumpul padanya dua sebab terjadinya amalan, ya, kudroh dan irodah, ya, punya kudroh, punya kemampuan, juga punya kemauan, dia juga pengin melakukannya itu. Atau kemungkinan kedua, dia tahu siratal mustaqim, dia punya kemampuan, tetapi tidak punya kemauan, tidak mau, ya. Kenapa? Kasalan wa tahawunan, karena kemalasan, sifat malas atau tahawun, meremehkan, menyepelekan. Atau dia pengin punya kemauan. Kemudian ada penghalang, ya, di depan dia, ya, ada penghalang. Maka lemah kemauannya sudah, wah ini saya kalau berbuat ini, nanti kalau melakukan ini, kalau ikut jalan ini, menempuh siratal mustaqim, nanti demikian demikian, ya. Hilang himahnya, sudah luntur kemauannya, ya. Qala wa ma turiduhu qad yafaluhu wa qad la yafaluhu. Kemudian orang yang berilmu, punya kudrah, punya iradah, itu ada kemungkinan masih tidak melakukannya. Apa yang dia inginkan, dia iya ingin, saya mau, ya, saya pengin, tetapi terkadang tidak dia kerjakan, hanya pengin saja, ya, di lisannya saja, tetapi tidak dia kerjakan. Baik. Qala ma yafa'aluhu qad yakumu fihi bisurutil ikhlas wa qad la yakumu. Kemudian apa yang dia ketahui, apa yang dia ilmui, kemudian dia punya kemampuan, punya kemauan, kemudian dia kerjakan, ya. Yang dia kerjakan itu pun terkadang terpenuhi syarat diterimanya amalan, syarat ikhlas, dia ikhlas melakukannya, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak peduli dengan apa yang ada di manusia, ya. Yang dia inginkan hanya apa yang ada di sisi Allah, apa yang dia cari hanya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma yakumu fihi bi syurutil ikhlas qad yakumu fihi bi kamalil mutaba'ati wa qad la yakum. Kemudian apa yang dia kerjakan, kemudian dia lakukan dengan ikhlas, itu terkadang terpenuhi syarat yang kedua, mutaba'ah, dia kerjakan sesuai dengan petunjuk, dia amalkan sesuai dengan sunnah, dan terkadang enggak, ya, ikhlas tapi enggak sesuai dengan petunjuk, ikhlas tapi enggak sesuai dengan bimbingan. Qala ma yakumu fihi bil mutaba'ati qad yasbut alaihi wa qad yasrif qalbahu an. Kemudian yang dia ilmui tentang siratal mustaqim, dia punya kemampuan, punya kemauan, dia kerjakan, dia ikhlas, dia mutaba'ah. Kemudian terkadang itu semuanya yang sudah terpenuhi tadi, terkadang dia istiqomah, kokoh di atasnya. Istiqomah di atasnya, terkadang dia berpaling, ya, sudah sekali, dua kali, kemudian dia tinggalkan, ya, tidak terus menerus, ya. Taib qala wa hadza kulluhu waqi'un sarin fil khalqi fa mustaqillun wa mustaqsir. Maka ini semuanya dari beberapa keadaan tadi, manusia dengan siratal mustaqim, itu terjadi pada manusia ini, ya. Maka ada yang sedikit, ada yang banyak. Kemudian asal tabiat manusia. Qala wa laysa fi tibail abdil hidayatu ila dzalik. Bal mata wukila ila tibaihi ila bainahu wa baina dzalika kulli. Wa hadha huwa al-irkasul ladzi arkasallahu bil munafiqina bi dzunubihim. Dan tidaklah pada tabiat manusia, manusia pada tabiatnya itu tidak mampu, tidak punya petunjuk untuk menuju siratal mustaqim tadi, ya. Kalau manusia itu sendiri dibiarkan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tabiat manusia itu tidak akan bisa sampai pada siratal mustaqim. Qala bal matau kila ila tibai hila bainahu wa baina dzalika kulli. Bahkan manusia itu kalau dipasrahkan kepada tabiatnya, sudah dilepas, suruh mencari siratal mustaqim sendiri, maka tabiatnya itu akan menghalangi dia, membentengi dia, menghalangi dia antara hamba tadi dengan siratal mustaqim. Wa hadza wal irkas alladzi arkasallahu bil munafiqin fi dzunubihim, maka ini adalah bentuk kotoran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kotoran itu pada munafikin, orang-orang yang munafik dengan sebab dosa-dosa mereka. Qala fa'adahum ila tibaihim wa ma khuliqat alaihi nufusuhum min al-jahli wa zulm. Maka kembali mereka kepada tabiatnya, kembali kepada asal penciptaan mereka, ya. Asal manusia itu dalam keadaan bodoh dan zalim. Manusia asalnya adalah jahil dan zulm, ya. Bodoh dan zalim, ya. Itu kalau manusia dibiarkan pada tabiatnya. Qala warabbu tabaraka wa ta'ala ala siratin mustaqim bi qada'ihi wa qadarihi wa nahyihi wa amrihi fayahdi may yasha ila siratin mustaqim bi fadlihi wa rahmatih. Maka Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala di atas siratal mustaqim, pada qada'nya, qadarnya, larangannya, perintahnya, maka itu semuanya adalah berada di atas siratal mustaqim. Maka Allah memberi petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki kepada siratal mustaqim berdasarkan karunia dari Dia dan berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ja'alihil hidayata haitsu tasluh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah, ya, petunjuk itu pada tempat yang sesuai, pada tempat yang pas, ya. Wa yasrifu man yasha'u an siratihil mustaqim bi adlihi wa hikmatih. Dan Allah palingkan, Allah Subhanahu wa taala palingkan siapa saja dari siratal mustaqim berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak tunjukkan seseorang kepada siratal mustaqim itu karena keadilan Allah taala, ya. Karena dosa hamba itu sendiri, karena keinginan hamba itu sendiri menjauh dari siratal mustaqim, ya. Qala li adami salahiyatil mahal. Allah tidak menunjuki kepada siratal mustaqim karena tempatnya tidak pantas, ya. Orang itu tidak pantas mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim, ya. Wa dzalika mujibu siratihil mustaqim alladzi huwa alaihi. Maka itulah konsekuensi siratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Fa idza kana yaumul qiyamati nasaba li khalqihi siratan mustaqiman yusiluhum ilaihi fa huwa ala siratim mustaqim. Maka nanti pada hari kiamat, ya, siratal mustaqim di dunia itu suatu yang maknawi, ya kan? Tidak nampak jalannya itu tidak ditempuh dengan kaki, ya, tidak ditapaki dengan kaki, dilalui dengan kaki tidak, ya, tetapi dengan suluk, ya, dengan amalan, dengan perbuatan, ya, dengan keyakinan. Itu siratal mustaqim di dunia. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan pancangkan siratal mustaqim itu. Orang yang melewatinya akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan selamat, ya. Maka orang yang tidak berada di atas siratal mustaqim di dunia tidak akan bisa lewat di atas sirat di hari kiamat nanti, ya. Orang yang tidak bisa, yang tidak berada di atas siratal mustaqim maknawi, ya, di dunia ini, dia tidak akan bisa melewati siratal mustaqim yang hakiki di akhirat nanti. Qala wa nasaba li ibadihi min amrihi siratan mustaqima. Da'ahum jami'an ilaihi hujjatan minhu wa adla. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tegakkan kepada hamba-hambanya dari perintah-perintahnya, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk sirat mustaqim, jalan yang lurus, ya, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, perintahnya itu siratal mustaqim di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh makhluk untuk mengikutinya, untuk melewatinya, untuk berada di atas siratal mustaqim tadi, ya. Nah, dan seruan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk hujjah, ya. Hujjah bagi manusia dan sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nanti di akhirat dia tidak tahu, tidak bisa melewati siratal mustaqim, karena di dunia dia tidak berada di atas siratal mustaqim, tidak bisa beralasan. Saya dulu tidak tahu, saya dulu tidak diajak pada siratal mustaqim di dunia, ya. Sudah, Allah turunkan Rasulnya, turunkan kitabnya, Allah utus Rasulnya, itu mengajak manusia kepada siratal mustaqim sebagai hujjah, ya. Baik, utusan yang Allah utus para rasul, ya, sebagai hujjah. Qala wa hada may yasha'u minhum ila suluki nikmatan minhu wa fadla. Maka di dunia ini Allah memberi hidayah siapa saja yang Allah kehendaki untuk menempuh siratal mustaqim tadi sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada hamba tadi, ya. Di dunia ini dia berada di atas siratal mustaqim. Walam yakhruj bihadzal adli wa hadzal qasdi an siratil mustaqim alladhi huwa alaihi. Maka hamba tersebut tidak keluar dari siratal mustaqim di dunia ini, ya, yang Allah beri petunjuk tadi, dia berada tetap kokoh di atas siratal mustaqim. Tetap berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya, ya. Betapapun sulitnya, apapun gangguannya, ya. Maka fa idza kana yaumul liqaihi nasaba li khalqihi siratan mustaqiman yusiluhum ila jannati. Kemudian pada hari kiamat, pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pancangkan siratal mustaqim untuk makhluknya, yang siapa bisa melewatinya akan sampai kepada negeri kebahagiaan, kepada jannahnya. Ya. Baik, sebagaimana tadi, orang yang istiqomah di atas siratal mustaqim di dunia ini, maka dia akan bisa melewati siratal mustaqim di akhirat nanti. Qala thumma sarafa anhu man surifa anhu fid dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan palingkan orang-orang yang dipalingkan dari siratal mustaqim di dunia, ya. Yang di dunia tidak berada di atas siratal mustaqim, maka di akhirat juga tidak akan mampu untuk melewatinya. Wa aqama alaihi man aqamahu alaihi fid dunya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan orang-orang yang tegak di atas siratal mustaqim di dunia ini, ya. Orang yang bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan mampu melewati sirat yang akan mengantarkan dia kepada jannah. Qala wa ja'ala nural mu'minina bihi wa bi rasulihi wa bima ja'a bi ladzi kana fi qulubihim fid dunya nuran zahiran yas'a baina aydihim wa bi aymanihim fi dhulmatil hasr wa hafiza 'alaihim nurahum hatta qata'uhu kama hafiza 'alaihimul imana hatta laqau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nur, ya, cahaya pada kaum mukminin. Di dunia ini cahaya itu ilmu yang ada pada kita tentang Allah dan Rasulnya, ya, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nanti di akhirat cahaya itu akan Allah nampakkan menjadi sesuatu yang hakiki, cahaya beneran, ya, penerang yang sejati, ya, penerang yang sebenarnya. Di dunia ini ilmu seseorang tentang syariat Allah berbeda-beda, ya kan? Pengetahuan dia tentang hukum Allah tidak sama, ya kan? Maka nanti di akhirat cahaya itu, ya, ilmu dia tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala itu akan dikeluarkan dari hati mereka, ya. Menjadi cahaya yang hakiki, menerangi gelapnya hari kebangkitan, ya. Menerangi gelapnya hari kebangkitan. Akan Allah tampakkan cahaya di hati dia tadi, ya. Ketika seorang di dunia ini dia dengan gamblang terang, saya melakukan ibadah ini karena perintah Allah ini, karena mengikuti sunnah Rasul ini. Gamblang dia, terang, ya kan? Dia berjalan, beramal dengan penuh keyakinan, dengan penuh bimbingan di atas lentera, ya kan? Lentera hati dia tadi. Nah, itu nanti di akhirat akan ditampakkan cahaya tadi menjadi sesuatu yang hakiki, cahaya yang beneran, ya. Dan Allah akan jaga cahaya tadi sampai hamba mukmin tadi melewati sirat sampai berakhir. Dia putus sirat itu, sudah selesai. Lewat sirat dengan penerangan cahaya yang terus-menerus mengiringi dia. Maka Allah menjaga cahaya dia sebagaimana mukmin tadi menjaga keimanan dia di dunia ini. Apapun keadaannya, apapun cobaannya, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jaga cahayanya dia sampai berhasil melewati sirat sebagaimana dia menjaga keimanan dia sampai hari kematian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa atfa'a nural munafikin ahwaja ma kanu ilaih kama atfa'ahu fi kulubihim fid dunya. Sebaliknya, Allah akan memadamkan cahaya dari orang-orang munafik. Munafik secara zahir menampakkan keimanan. Secara zahir dia punya cahaya, ya. Tetapi karena dia menyembunyikan kekafiran di hati dia, cahayanya itu Allah padamkan pada saat yang sangat dia butuhkan, pada waktu yang sangat dia harapkan. Allah padamkan cahayanya, ya. Cahayanya redup, disirot, kemudian di tengah jalan mati cahayanya, ya. Baik, maka sebagaimana dia mematikan cahaya iman di dalam hati dia di dunia, ya. Awalnya nampakkan keimanan, ya. Kemudian dia nifak, ya. Menyembunyikan kekufuran, maka nampaknya terang kemudian mati gelap gulita, ya. Wallahul musta'an. Taib, maka ini keadaan seorang hamba di atas sirat antara di dunia dan di akhirat. Maka ketika seorang hamba istiqomah di atas siratal mustaqim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia melewati sirat di hari kiamat nanti. Taib, kemudian bagaimana dengan para pendosa, orang-orang yang berahli maksiat? Qala wa aqama amalal usati bi jambati sirati kalaliba wa hasakan takhtifuhum. kama khotofat hum fit dunya anil istiqomati alaih. Sedangkan para ahli maksiat, para pendosa, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan dosa dia itu di sisi kanan kiri sirat sebagai pengait, ya. Pengait-pengait dan duri-duri yang menghalangi jalan dia, ya. Maka hakikatnya orang yang berbuat dosa itu mendzalimi dirinya sendiri, ya. Ini dia membuat berat perjalanan dia sendiri, ya. Dia membuat penghalang untuk jalan dia di Shiratal Mustaqim nanti di akhirat, ya. Dia membuat penghalang untuk melewati sirat dengan amalan dosa dia tadi. Amalan-amalan dosanya dia itu berada di sisi kanan dan kiri menjadi pengait yang mengait tubuh dia untuk masuk ke jahanam, menjadi duri, tumbuhan yang berduri, yang sangat berbahaya, yang ada di sirat dia. Ya. Maka dosa-dosa dia tadi, amalan dia itu mengait dia sebagaimana di dunia dia tercebur, ya, dengan dosa-dosa dia dari istiqomah, ya. Dia terjatuh dari istiqomah, ya, berbuat dosa, ya. Bangkit lagi, jatuh lagi, ya. Bangun lagi, tercebur lagi, ya. Maka dosa-dosanya dia tadi menjadi pengait di akhirat nanti di sirat seperti dia dikait dengan dosanya tadi di dunia dari jalan istiqomah. Qala rahimahullahu ta'ala wa ja'ala quwwata sayrihim wa sur'atihim alaihi ala qadri quwwati sayrihim wa sur'atihim ilaihi fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuatnya perjalanan seorang hamba, cepatnya jalan seorang hamba di atas sirat itu bergantung sesuai dengan kadar kuatnya dia berjalan di atas syariat Allah di dunia ini. Memikul syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan cepatnya dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya. Maka semakin cepat dia beramal saleh, maka semakin cepat jalan dia di atas sirat, semakin kuat dia memikul syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka semakin kuat dia berjalan di atas sirat. Qala wa nasaba lil mu'minin qautan yasrabuna minhu bi izai surbihim min syar'ihi fid dunya. Kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi mukminin itu sebuah telaga, ya, yang mereka bisa minum sesuai sekadar dia minum di dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yakni semakin dia berpegang dengan syariat, maka semakin dia mudah bisa minum dari haud tadi itu. Semakin banyak dia berpegang dengan syariat Allah, maka semakin banyak dia minumnya. Sebaliknya, wa hurima minasurbi minhu hunaka man hurima minasurbi min syar'ihi wa dinihi hahuna. Dan Allah halangi dari meminum air dari haud di akhirat nanti orang-orang yang terhalangi dari meminum syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yakni mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa minum dari haud tersebut. Sebaliknya, yang tidak mengamalkan syariat, maka dia terhalang dari minum dari telaga tersebut. Qala rahimahullah fandur ilal akhirati ka'annaha ra'yu ain wa ta'ammal hikmatallahi subhanahu fid darain ta'lam hina idzin ilman yakinan la syakka fi anna dunya mazra'atul akhirati wa unwanuha wa an mudzatuha. maka perhatikan tentang negeri akhirat, seolah-olah engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri, ya, yaitu dari khobar, dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dari kabar, kabar dari wahyu. Perhatikan, ya, perhatikan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dua negeri, ya. Maka engkau akan mengetahui ketika itu dengan ilmu yang yakin, tidak ada keraguan padanya, bahwasannya dunia adalah ladangnya akhirat. Ya. Maka barang siapa yang tidak menanam di ladang dunia ini, maka dia tidak akan memanen di hari akhirat nanti. Ya. Dan dunia ini merupakan tanda alamat daripada alamat akhirat seseorang. Ya. Orang yang sebagaimana tadi, orang yang istiqomah di atas siratal mustaqim saat di dunia, maka dia akan mampu melewati sirat di akhirat nanti. Qala wa inna manazilan nas biha minas sa'adati wasyaqawah ala hasabi manazilihim fi hadhi dar fil iman wal amali salih wa diddihima wa billahi taufiq. Dan bahwasannya kedudukan manusia di akhirat nanti, baik dari sisi kebahagiaan mereka, keberuntungan mereka, atau kesengsaraan mereka, itu sesuai sekadar dengan kedudukan mereka di dunia ini, dari iman dan amal soleh dan lawannya. Semakin kuat iman dan amal solehnya, maka semakin besar sa'adahnya. Sebaliknya, semakin hilang, tidak ada iman dan amal solehnya, maka semakin besar sakowahnya, kesengsaraannya. Qala fa min azami uqubati dzunub al-khuruju 'anil siratil mustaqim fid dunya wal akhirah. Maka di antara hukuman terbesar dari perbuatan dosa hamba, ya, adalah keluar dari siratal mustaqim. Sebagaimana tadi, pendosa tadi, amalan dosanya itu akan berada di sisi kanan kiri sirat dia di akhirat nanti, ya. Akan mengait dia, akan mencabik dia, sebagaimana di dunia dia terjatuh, ya, dari sirat, dari istiqomah kepada dosa-dosa tadi, ya. Baik, maka hukuman dosa yang paling besar di antaranya adalah dia keluar dari siratal mustaqim di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika di dunia dia keluar dari siratal mustaqim, maka demikian pula di akhirat dia juga akan kesulitan melewati sirat yang hakiki. Ya. Karena sebab dosanya tadi menjadi penghalang, dosanya tadi menjadi rintangan bagi dia untuk melewati sirat. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallaha taufiq lil jami'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.